nasi pun jarang. Duka cinci bawa berlian mencukup. Sehari maka sekali pun tak tentu. Kau bilang inilah, kau bilang itulah. Bosan dengan alas angguk. Kau pikir hidup ini cuma makan batu. Kau pikir anakmu tak butuh susu. Susu yang inilah, susu yang itulah. Janjikan aku sebongkah berlian, sesuap nasi pun jarang.